silakan Bu. Silakan Ibu. Iya. Gini Pak Mario, saya mengucapkan selamat ulang tahun juga kedua untuk program Mario Teguh. Terima kasih. Iya, gini Pak Mario, aku ada masalah di kantor. Ya, silakan Ibu. Aku tuh merasa sudah bekerja paling benar deh, paling baik, yang terbaik lah yang diberikan ke kantor. Pasti. Tapi kenapa atasan saya rasanya tidak menghargai usaha saya ya Pak ya? Itu dia. Oke. Nah, perubahan apa yang harusnya saya lakukan nih Pak? Super sekali Ibu. Terima kasih Bapak. Ibu, dunia yang baik, yuk kita lihat dua kata ini. Dunia ini konflik antara dua kata ini. Satu, kita menilai diri kita dari yang kita pikir bisa kita lakukan. Orang lain menilai kita dari yang sudah kita lakukan. Jadi orang-orang yang frustrasi karena dia pikir besar dinilai kecil, harus segera terlibat dalam kesibukan yang menghasilkan. Dengarkan ini ya, tidak semua kesibukan adalah pekerjaan. Berapa banyak orang di kantor sibuk yang tidak bekerja? Bekerja itu tidak harus sibuk, asal menghasilkan. Jadi, orang yang mau menjadi pribadi yang tidak usah minta tapi diberi, harus membuktikan hasil dalam pekerjaannya. Kedua, apakah mungkin Anda tidak menghasilkan pun Anda disayangi atasan? Mungkin. Dan kalau disayangi dilebihkan, good. Maka perbaikilah hubungan. Siapapun yang belum pandai, harus baik hubungannya dengan orang. Supaya gampang ditolong. Pasang wajah mudah disayangi. Iya toh? Menyambut mudahlah memuji. Aduh Bapak, bagus sekali bajunya. Gitu. Iya toh? Puji, akan selalu ada yang bisa Anda lakukan untuk membuat orang senang supaya memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Lalu kita dibantu supaya menjadi pribadi yang menghasilkan. Setelah itu kita pantas dibayar mahal. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita break sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya hanya di Mario Teguh Golden Way. Hidup ini, oh indah.